إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Masih kita pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang aku larang maka tinggalkanlah dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Sesungguhnya atau kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya orang-orang binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Alhamdulillah sudah kita bahas ucapan Ibnu Rajab dengan membawakan ucapan para ulama tentang makna hadis ini. Pertama dibahas masalah kathratus su'al, banyaknya pertanyaan-pertanyaan, wal qil wal qal, katanya dan katanya, yang alhamdulillah berapa kali pertemuan masalah itu. Dan kemarin terakhir kita bahas tentang kalimat mana haitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas kalian maka tinggalkanlah, sedangkan yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah sebisa kalian. Maka para ulama melihat dari satu sisi, kenapa dibedakan antara larangan dengan perintah. Ketika larangan, ma quyyida, tidak dikasih qaid dengan kalimat mastata'tum. Tetapi ketika perintah, diberi qaid mastata'tum. Ini ketika larangan, apa yang aku larang tinggalkan. Titik. Tidak ada kalimat semampu kalian. Tetapi masalah perintah, wama amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum, adapun yang aku perintahkan atas kalian maka kerjakanlah sebisa kalian. Qul inna a'udzubikumullah. Maka Ibnu Rajab melihat dan menukil ucapan para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa larangan asyaddu minal amri, an-nahyu asyaddu minal amr, bahwa larangan lebih keras daripada perintah. Kalau larangan dengan tegas menyatakan tinggalkan. Tetapi kalau perintah-perintah dikatakan mastata'tum, kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Dan sudah dibahas pula ucapan-ucapan salaf. Di antaranya kalimat mereka tarkudaniqin mimma yakrahu Allah ahabbu ilayya min 500 hajjah. Meninggalkan satu daniq. Ini satu rupiah lah kalau di sini. Satu daniq, meninggalkan satu rupiah dari apa yang Allah benci, ini yang haram-haram, itu lebih aku sukai daripada aku melakukan 500 kali haji. 500 haji satu ketaatan. Tentu yang dimaksud adalah bukan haji yang wajib. Kalau yang wajib tidak bisa dibandingkan. Maksudnya yang dibandingkan di sini adalah ketaatan-ketaatan dalam sifatnya nawafilut ta'at. Ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah. Maka ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah, jika dibandingkan dengan meninggalkan yang haram, tentunya lebih utama meninggalkan yang haram. Maka satu danik yang haram aku tinggalkan, itu lebih aku sukai daripada aku melakukan 500 kali haji. Berkata Maimun ibn Mihran, Zikrullahi bil lisani hasan. Zikir dengan lidah itu bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Itu zikir bil lisan hasan. Bagus. Wa afdal minhu an yadhkurullah al-'abd. Dan lebih tinggi dari itu, yang lebih afdal lagi, kalau seorang hamba ingat Allah ketika akan berbuat maksiat, kemudian tidak jadi berbuat maksiat. Itu lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal. Artinya dia mengerjakan zikir dengan lidah. Berarti apa itu? Nawafilut ta'at. Mengerjakan ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah. Mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan alhamdulillah. Itu semua nawafilut ta'at. Tetapi yang lebih afdal dari itu semua adalah ketika dia ingin mengerjakan yang haram, dia ingat Allah. Itu juga zikrullah. Kemudian dia tidak jadi berbuat. Maka ini adalah afdal wa afdal, kata Maimun ibn Mihran. Wa qala Ibn Mubarak, dan juga sudah dibacakan ucapan Ibn Mubarak. La an arudda dirhaman min syubhatin ahabu ilayya min an atasaddaq bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balagha 600 alf. Berkata Ibn Mubarak rahimahullah, kalau aku mengembalikan satu dirham yang haram atau satu dirham yang syubhat, bahkan aku kembalikan kepada yang berhak, itu sungguh lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alf. Disebut sampai 600 ribu. 100 ribu dan 100 ribu dan 100 ribu sampai 6 kali. Berarti berapa? 600 ribu dirham. Satu dirham dengan 600 ribu dirham. Kalau nilainya lebih banyak 600 dirham, sekian kali lipatnya. Tetapi masalahnya ketika dia meninggalkan yang haram, itu meninggalkan sesuatu yang dilarang. Tetapi ketika dia bersedekah, mengerjakan sesuatu yang diperintah. Tapi mengerjakan sesuatu yang diperintah tapi tidak wajib, namanya nafilah. Sedangkan meninggalkan yang haram, apa hukumnya? Harus. Maka yang harus dengan yang nafilah, mana yang lebih tinggi? Secara fiqh, tentunya lebih tinggi sesuatu yang diharuskan. Maka satu dirham aku kembalikan karena haram, lebih baik, lebih afdol daripada aku sedekah 600 ribu dirham. Dengan ini, maka gak bisa dijadikan alasan. Gak bisa dijadikan alasan mereka-mereka yang berkata, saya walaupun korupsi, tapi saya sedekah. Bahkan sedekahnya saya lebih banyak dari korupsinya. Bisa diterima? Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ketika kamu korupsi melakukan yang haram, sedangkan kamu bersedekah, kamu melaksanakan satu nafilah. Yang kamu gak kerjakan, gak apa-apa. Gak dosa. Tetapi kalau yang haram kamu kerjakan, kamu dosa. Maka yang ini wajib kamu tinggalkan, yang ini boleh dikerjakan, boleh pula tidak. Mana yang lebih afdal bainahuma? Ayuhuma afdal? Tentunya yang lebih tinggi adalah meninggalkan yang haram. Qul inna a'udzu billah, qul muslimin yang saya hormati. Selanjutnya ucapan Umar bin Abdul Aziz. Laisatit taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar wa takhlut fi ma baina dhalik. Bukanlah yang namanya ketakwaan hanya dengan, saya terjemahkan dengan hanya dengan, artinya ini merupakan ketakwaan, tapi bukan hanya itu ketakwaan. Sehingga kita husnudzan dengan apa yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz. Bukanlah ketakwaan qiyamul lail, maknanya bukan hanya itu. Bukanlah ketakwaan itu hanya qiyamul lail dan qiyamun nahar, atau mencampur antara keduanya. Termasuk juga ketakwaan adalah ada'u maftaradallah. Termasuk ketakwaan adalah mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Itu inti ketakwaan. inti ketakwaan itu. Qanibil na'azakumullah. Fa in kana ma'a dzalika amalun, kalau setelah itu ditambah dengan amalan-amalan soleh seperti qiyamul lail tadi, seperti siyamun nahar tadi, puasa di siang harinya, fa huwa khairun ila khairin. Berarti intinya ketakwaan, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Itu inti ketakwaan. Kalau ma'a dzalika, kalau dengan itu ditambah lagi dengan salatul lail, ditambah lagi dengan siyamun nahar, ditambah lagi dengan sadaqat yang nafilah, maka orang ini telah menambah kebaikannya di atas kebaikan. Maka itu khairun ila khairin. Wa qala aidan, dan berkata juga Umar bin Abdul Aziz, wajidtu an la usalli ghaira salawatul khamsi siwal witr. Sungguh aku suka untuk aku tidak mengerjakan sholat sunnah apapun kecuali witir saja. Dan aku menunaikan zakat saja, setelah itu aku enggak sedekah apapun. Sedekah yang sunnahnya aku enggak kerjakan. Wa asumu ramadhan, dan aku puasa bulan Ramadan saja dan tidak puasa apapun setelah itu. Wa an ahujja hajjatal islam, dan aku haji dengan haji keislamanku, haji yang wajibnya. Setelah itu aku enggak haji lagi abadan. Kemudian dikatakan tsumma a'madu ila fadli quwwati, kemudian aku kumpulkan semua kekuatanku, kemampuanku untuk aku meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amsik anhu, maka aku tahan, aku berhenti dari yang haram. Khonibina na'azakumullah. Apa maksud dari ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Artinya, kalau saja itu adalah satu usaha, usahanya sekian, kalau diambil dengan yang nawafil ta'at, kalau diambil untuk yang sunnah-sunnah habis, maka aku lebih suka untuk aku tidak ngerjakan yang sunnah-sunnah. Aku kerjakan yang haji wajibnya saja, kemudian haji berikutnya aku tidak haji lagi. Kemudian aku sedekah yang wajibnya yaitu zakat, kemudian aku tidak sedekah lagi. Kemudian aku mengerjakan puasa Ramadan dan tidak puasa lainnya lagi. Dan kemudian aku mengerjakan salat yang wajib, kemudian aku tidak salat sunnah lainnya kecuali witir. Kemudian sisa kekuatanku, kemampuanku semuanya aku pakai untuk meninggalkan yang haram-haram. Untuk menunjukkan rahimahullah bahwa meninggalkan yang haram lebih penting daripada mengerjakan yang sunnah-sunnah. Lebih wajib daripada engkau mengerjakan yang nafilah. Lebih harus daripada kamu mengerjakan puasa sunnah, sholat sunnah, puasa zakat sunnah, sedekah sunnah. Qanibirna azakullah, itu maksud dari beliau rahimahullah ta'ala. Wa hasilu kalamihim, maka ringkas ucapan mereka semuanya, yadullu ala anna jtinabal muharramat, menunjukkan bahwa meninggalkan yang haram-haram, wa in qallat, walaupun sedikit, afdal minal ikthari min nawafil ta'at, itu lebih afdal daripada memperbanyak ketaatan-ketaatan yang nafilah. Fa inna dhaka fardun wa hadha naflun. Kenapa demikian? Karena yang ini fardun, yang ini naflun. Mana yang fardun? Meninggalkan yang haram adalah fardun, fardu wajib. Sedangkan yang ini, sunnah-sunnah tadi, amal-amal saleh yang merupakan nafilah tadi, sesuatu yang sunnah dikerjakan dapat pahala. Enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Tetapi meninggalkan yang haram harus wajib fardun. Maka ini tentunya lebih tinggi. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, tinggalkan semua. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sebisa kalian. Wa qala ta'ifatun minal mutaakhirin, dan berkata sebagian ta'ifah, sebagian kelompok dari orang-orang belakangan, bahwa kalimat mana idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maknanya annal imtithal al-amr la yahsul illa bi'amal. Kenapa demikian katanya? Kata mutaakhirin, bahwa kalau mengerjakan sesuatu harus ada amal perbuatan. Kalau harus ada amal perbuatan, maka amal yatawaqqafu wujuduhu ala syar ala syurutin wa asbab. Adapun kalau mengerjakan satu perbuatan, ada syarat-syarat, ada sebab-sebab. Syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, atau sebab-sebabnya. Harus ini, harus itu. Harus taharah, harus tidak kena najis, harus dia begini, harus dia begitu. Namanya syurut. Ada pula asbab. Duhulul waqt, masuknya waktu, maka menjadi sebab wajibnya perbuatan itu. Sampainya nisab, itu merupakan sebab wajibnya zakat. Maka itu namanya asbab. Maka yang namanya fi'lun, itu ada syurutun wa asbab. Ada syarat-syaratnya, ada sebab-sebabnya. Wa ba'duha qad la yustata', dan sebagian lagi ada yang tidak mampu untuk didatangkan syarat-syarat tadi atau sebab-sebab tadi. Ada yang tidak mampu dikerjakan. Seperti syarat-syaratnya, siapa yang terkena kewajiban sholat? Aqil, balig. Seorang yang sudah berakal, balig, muslim. Sampai kalimat bahwa dia mampu. Mampu apa? Mampu untuk mengerjakannya. Qunibna a'azakumullah. Tetapi tentunya ada keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Ketika tidak mampu berdiri, diajarkan untuk duduk. Tidak mampu duduk, diajarkan untuk begini. Qunibna a'azakumullah. Sehingga Allah perintahkan, Qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu untuk Allah dengan khusyuk. Mastata'tum. Kalau enggak mampu, duduk enggak apa-apa. Berarti enggak dikerjakan kewajiban tadi. Kenapa? Ada syurut bahwa dia mampu. Ternyata dia enggak mampu. Ya sudah, duduk enggak apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah, ada syurutun wa asbab. Wa ba'dhuha qad la yustata', sebagiannya kadang tidak mampu manusia. Sebagian manusia. Falidzalika qayyadahu bil istita'ah, oleh karena itu digandengkan, dikaitkan dengan kalimat mastata'tum. Kama qayyadallahu al-amr bit-taqwa bil-istita'ah, sebagaimana Allah memerintahkan takwa dengan istita'ah. Qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan berkata dalam masalah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa sungguh telah wajib untuk Allah bagi manusia. Yang telah wajib bagi manusia untuk Allah melakukan haji. Ini melakukan haji untuk Allah SWT, kewajibannya atas manusia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat ke sana. Berarti di sini ada syurut, ada asbab, yaitu kemampuan. Wa amman nahyu fal matlubu 'adamu, adapun larangan, maka yang wajib adalah atau yang diharuskan meninggalkan perbuatan. Kalau tadi mewujudkan perbuatan. Kalau larangan meninggalkan perbuatan. Kalau meninggalkan perbuatan enggak pakai energi apapun, enggak ngerjakan apapun. Tapi kalau mengerjakan sesuatu berarti dia butuh kemampuan. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan wadzalika huwal asl, hukum asalnya. Larangan adalah tidak mengerjakan. Itu masalahnya. Kenapa dikatakan hukum asal? Apa ada hukum cabangnya? Iya, hukum cabangnya dilarang enggak sholat, kan begitu. Hah? Berarti harus sholat. Loh kok dibalik? Ya memang begitulah ucapan fikih para ulama. Maka yang namanya wajib sholat berarti dilarang enggak sholat. Yang namanya wajib ini berarti dilarang dia enggak ngerjakan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu bukan asal, bukan pembicaraan kita. Hukum asal dari larangan adalah tidak mengerjakan sesuatu. Jangan minum khamr, berarti dia enggak berbuat apapun, pokoknya jangan minum khamr. Demikian pula jangan zina, artinya dia tidak berbuat apapun. Adam fi'il. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan selanjutnya, wadhalika mungkin, dan itu mungkin, wal maksud istimrarul adam, yang dimaukan adalah terus menerus kamu tidak mengerjakan perbuatan itu, terus menerus tidak zina, terus menerus tidak minum khamr, terus menerus tidak dusta, terus menerus tidak mengerjakan yang haram. Walaysa fihi ma la yustata, kalau tidak mengerjakan sesuatu maka semua mampu. Kamu mau zina, butuh tenaga, butuh berjalan, butuh uang, butuh ini, butuh itu, kan begitu. Ada sesuatu yang diistilahkan oleh ahli fiqh lepas dari persisian mereka, istilahnya taklif. Ada taklif. Tetapi ketika dia jangan zina, bagaimana? Siapa yang tidak mampu? Itu tidak mengerjakan sesuatu, kok mampu gak mampu? Kamu gak mengerjakan sesuatu, justru pertanyaannya, kamu kok mau-maunya mengerjakan yang haram, padahal kamu harus mengeluarkan tenaga, mengeluarkan modal, menghilangkan waktu, menghabiskan ini, menghabiskan itu. Kamu bisa. Sekarang sebaliknya, jangan ngerjakan. Kamu gak keluar modal, kamu gak keluar tenaga, kamu gak kehilangan waktu, kamu gak. Masya Allah. Lebih ringan buat kamu. Kenapa kau bilang gak bisa? Sehingga tidak ada kait, tidak ada kalimat mastata'tum. Mana haitukum anhu fajtanibu. Wa amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Wa hadha aydan fihi nazar. Kata Ibn Rajab, tapi ini masih ada pembahasan. Masih ada pembahasan. Maka diawali dengan kalimat qala ba'dul mutaakhirin, berkata orang-orang belakangan. Apa fihi nadhar, fa inna da'i ila fi'l ma'asi qad yakunu qawiyan la sabra ma'ahu lil 'abdi 'ala al-imtina' ma fi'l al-ma'siyah ma al-qudrah 'alayha fa yahtaju al-kaffu 'anhu 'anha hina idzin ila mujahadatin shadidah. Masih perlu pembahasan. Pembahasan apa? Pembahasan ada beberapa orang yang memiliki dorongan kepada kemaksiatan berbeda dengan orang lain. Ini dorongan ke arah syahwatnya kecil. Ini dorongan ke arah syahwatnya besar. Kalau dua-duanya berbuat kemaksiatan yang sama, mana yang lebih jelek? Hah? Yang dorongan syahwatnya besar atau yang dorongan syahwatnya kecil? Yang dorongan syahwatnya kecil, ini lebih jelek. Kamu dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu, kamu masih bermaksiat. Contoh, apa hukum zina bagi seorang yang belum menikah? Dicambuk 100 kali dan taghribah, diasingkan 1 tahun. Apa hukuman orang zina dalam keadaan sudah menikah? Dirajam sampai mati. Kenapa beda hukumnya? Karena yang ini diringankan karena dia memang dorongan syahwatnya besar. Dan ini masih syab, tidak memiliki sesuatu yang halal yang dia bisa menyalurkan. Tetapi ini dalam keadaan dia punya sesuatu yang halal yang dia bisa salurkan. Tetapi masih berzina. Maka dikatakan orang yang paling jelek. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, di antara sesuatu yang paling jelek setelah syirik, yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Apa yang selanjutnya? Antuzani bihalilati jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang saya hormati. Dikatakan di sini, maka kata Ibn Rajab, bisa saja seseorang itu ada yang diringankan, mungkin pula dimaklumi, wallahu taala alam. Kenapa? Karena ada dorongan sesuatu yang syariat memakluminya. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, hampir dikatakan tidak ada. Sehingga mutaakhirin menyatakan tidak. Dorongan sebesar apapun tetap. Kalau dia dalam keadaan bisa menghindarinya, maka itu yang diperintahkan. Seperti contohnya, seorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Mengucapkan kalimat kufur. Bukan melakukan. Kalau melakukan perbuatan. Mengucapkan kalimat kufur. Dalam ancaman-ancaman. Dalam perkara yang sudah sangat susahnya. Disiksa sampai tinggal matinya. Terpaksa dia katakan hubal. Misalnya. Dia melakukan yang haram. Iya, melakukan yang haram. Bahkan kufur. Tetapi dimaklumi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Tapi kata para ulama yang mutaakhirin tadi menyatakan, kalaupun dia sabar sampai dibunuh, itu lebih afdal. Kalaupun dia sabar sampai dibunuh, dia lebih afdal. Qul inna a'udzubikumullah, perhatikan. Sehingga dikatakan oleh Nabi dengan hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya semua itu mampu kalian. Kalau meninggalkan sesuatu, kamu gak berbuat apapun, diam. Gak ngomong. Lebih gampang daripada ngomong keluar energi. Kamu diam. Lebih gampang. Falyakul khayran aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang haram, jangan dusta. Lebih enak atau diam. Gak capek. Tenggorokan gak haus ngomong. Terus ngobrol dari pagi sampai siang. Sholat kemudian ngobrol lagi sampai sore. Sholat ngobrol lagi. Isinya ghibah. Isinya berbagai macam ucapan-ucapan dusta. Capek dia. Kering lidahnya. Kering kerongkongannya. Dia sampai pusing kepalanya karena terlalu banyak ngomong. Haram padahal. Maka kalau dikatakan diam kamu lebih baik. Lebih ringan, lebih enteng, lebih enak, enggak capek. Dapat pahala lagi dia. Tidak mau mengerjakan yang jelek. Qul inna a'udzu biqul khairan aw yasmut. Ngomong yang baik atau diam. Jangan ngomong-ngomong yang enggak-enggak. Qul inna a'udzu maka di sini dikatakan oleh Ibn Rajab rahimahullah. Fa yahtajul kaffu anha hina idzin ila mujahadatin shadidah. Kalau dorongan syahwat besar karena hal-hal yang mengikat dia atau hal-hal yang berkaitan dengan dia, keadaan dia menyebabkan dia syahwatnya besar, maka saat itu orang ini dalam keadaan betul-betul berat untuk meninggalkan yang haram. Dia bisa meninggalkan yang haram, tetapi butuh mujahadatun syadidah, butuh kesungguh-sungguhan yang sangat. Wa rubbama kanat asyaqqu 'alan nufus min mujarrad mujahadat nafsi ala fi'l tha'ah. Bahkan kadang-kadang lebih asyak, lebih berat pada jiwa ini untuk meninggalkan yang haram daripada berupaya untuk mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan bisa. Tapi meninggalkan yang haram ini berat karena syahwatnya besar tadi. Wa li hadha yujad katsiran min man yajtahid fa yaf'al tha'ah. Oleh karena itu banyak orang yang bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan-ketaatan padahal sunnah. Tidak wajib. Tetapi justru pada yang haram, dia jatuh. Wala yaqwa ala tarkil muharramat. Dan dia tidak mampu untuk meninggalkan yang haram. Wa qad su'ila Umar an qawmin yashtahuna al-ma'asiyah. Tetapi khun ibn a'azakumullah tetap. Al-matlub adamuh. Tetap seberat apapun dorongan syahwat. Seberat apapun dorongan-dorongan kepada kemaksiatan, kalau dia bisa menghentikannya dan dia tidak mengerjakannya, maka itu adalah al-matlub. Al-matlub adamuh. Yang diminta adalah jangan kerjakan. Sehingga walaupun dimaklumi dari satu sisi, dimaklumi dalam artian dikurangi adabnya, dikurangi balasannya. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan kondisi yang seperti itu. Sudah dia azab di tengah-tengah fitnah. Maka berat sekali bagi dia. Tapi tetap kalau dia bisa menghindarnya, afdal wa afdal wa afdal. Sampai dikatakan di sini oleh Umar ketika ditanya an qaumin, bagaimana dengan satu kaum? Yastahuna al-ma'siyah. Dia sangat terdorong hatinya, syahwatnya kepada maksiat besar sekali. Tapi la ya'maluna, tetapi tidak mengerjakannya. Dorongan syahwat besar, keinginan dalam hatinya kepada kemaksiatan ada. Tetapi dia tahan dan dia tidak mengerjakannya. Bagaimana orang seperti ini? Sebelum kita baca ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira bagaimana orang ini? Jelek apa baik? Kamu gak ngerjakan, tapi kamu punya keinginan. Aduh, dalam hati ini sangat terdorong dan sangat ingin. Tapi saya tahan. Justru orang yang seperti ini, kata Umar, ulaika qaumun. Imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang ini orang yang sedang diuji oleh Allah hatinya dengan ketakwaan. Maka lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang ini mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Dia bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Kalau orang yang tidak memiliki dorongan, kemudian dia mampu meninggalkan, wajar, biasa. Iya toh? Wajar, biasa. Tetapi kalau dia dalam keadaan punya dorongan yang sangat kuat tapi dia tahan, ini yang dikatakan orang yang sedang diuji oleh Allah dan dia menang. Qanibirin a'azakumullah. Disinilah letaknya. Kenapa kok orang yang tua berzina lebih jelek? Orang yang lebih, orang yang umurnya tua berzina, itu dikatakan sejelek-jelek manusia. Qanibirin a'azakumullah. Demikian pula al-faqir yatanakhab dalam dikatakan oleh orang-orang Arab, orang miskin unjuk gigi. Dalam hadis ada yang seperti ini, yaitu orang yang miskin sombong. Kenapa kira-kira orang ini kok jelek sekali? Orang sombong jelek semuanya. Tapi yang lebih jelek lagi adalah orang yang tidak punya dorongan untuk sombong-sombong. Astagfirullahaladzim. Kamu sombong terhadap apamu? Kamu kaya enggak? Punya kedudukan juga enggak? Kamu miskin, papa? Kamu dalam keadaan begini, dalam keadaan begitu? Sudah rendah dari segala sisinya. Sombong. Astagfirullahaladzim. Ini sombong punya faktor. Punya pendorong kepada itu. Sehingga dia jelek memang, bukan baik. Tetapi yang lebih jelek lagi, orang yang enggak pantas sombong, sombong. Qul inna a'udzubikumullah. Sama dengan yang tadi. Ini orang tua yang wajarnya dia sudah kurang nafsunya ke sana. Yang sudah pantasnya dia duduk di masjidnya ibadah. Duduk di rumahnya dia baca buku, baca kitab. Menasehati, ngajar ngaji cucu-cucunya. Zina, astagfirullahaladzim. Ada asyar. Dia lebih jelek lagi daripada orang-orang yang tadi. Demikian, wallahu ta'ala alam. Dikatakan, ulaika qawmun imtahanallahu qulubahum littaqwa. Wa qala Yazid ibn Maysarah. Berkata Yazid ibn Maysarah. يقول الله في بعض الكتب أيها الشاب تارك شهوته المتبذل شبابه لأجلي أنت عندك بعض ملائكتي. Diriwayatkan dalam Al-Hilyah dari Yazid bin Maysarah, berkata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kitab, ini kitab-kitab terdahulu dan ini Israiliyat, kalau ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah ditolak. Kalau ada persamaannya dalam Quran dan Sunnah diterima. Kalau enggak ada pertentangannya dan enggak ada percocokannya, maka diam. Jangan benarkan, jangan dustakan. Kalau didustakan ternyata benar dari nabi mereka. Kalau disalahkan, jangan-jangan mereka kita benarkan, jangan-jangan itu adalah kedustaan mereka. Kalau kita benarkan, jangan-jangan mereka berdusta. Kalau kita salahkan, jangan-jangan itu dari nabi mereka. Sehingga dia. Ini sikap yang diajarkan dalam menghadapi Israiliyat. Di sini kalimatnya, bahwa dikatakan dalam kitab-kitab mereka, Allah mengatakan kepada hambanya, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya, yang dia merelakan dorongan kepemudaannya karena aku. Ini menahan dorongan kepemudaannya karena aku. Engkau sungguh di sisiku seperti para malaikat-malaikatku. Wallahu ta'ala alam. Wa qala ma ashadda syahwa fil jasad. Dan beliau berkata, sungguh betapa dahsyatnya syahwat dalam badan ini. Innaha mithlu hariqin nar. Sesungguhnya syahwat ini dalam hati seperti api yang membakar. Wa kaifa yanju minhal hasurin. Hasuriyun. Bagaimana bisa meninggalkannya orang yang membatasi diri hanya pada ini saja. Tidak mau yang itu atau yang itu saja tanpa yang ini. والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به. Ringkasnya, tahqiq, yani kesimpulan, bahwa Allah tidak memberatkan, tidak memberikan beban pada hamba-hambanya amalan-amalan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال المجرد بمجرد المشقة رخصة عليهم. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Kadang Allah gugurkan amalan-amalan kalau ada masyakoh, kalau ada kesulitan. Maka Allah berikan pada mereka rukhsatan alaihim. Allah berikan keringanan untuk mereka. Rahmatan lahum, sebagai kasih sayang untuk mereka. Itu pada perintah-perintah. Wa ammal manahi, adapun pada larangan-larangan. Falam ya'zir ahadan birtikabiha, tidak diberi udur siapapun ketika melakukannya. Biquwati da'i wa syahwat, walaupun kuatnya dorongan-dorongan syahwat, walaupun kuatnya faktor-faktor pendorongnya. Bal kallafahum tarkuha ala kulli hal, bahkan diperintahkan untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun. Diperintahkan untuk meninggalkannya dalam keadaan apapun. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun ada pembedaan-pembedaan, maka itu hanya balasannya yang berbeda. Yang ini cambuk 100 kali, yang ini dirajam sampai mati, tetapi dimaklumi tidak. Wa anna ma abaha an yutanawal min al mata'im al muharramah inda darurah ma tabqa ma'hu al hayah la li ajli taladdud wa syahwa. Bahkan yang terpaksa dimakan pun padahal haram, Apa itu? Yang abaha an yutanawwal minat ta'am, yang dibolehkan untuk dimakan dari makanan-makanan yang haram ketika darurat, itu pun tidak boleh karena syahwat. Ini ketika orang itu kelaparan, tidak ada kecuali daging babi, maka dibolehkan dia makan daging babi. Apakah ketika itu dia boleh memakannya karena syahwat, karena ingin, karena asyik? Tidak boleh. Allah tetap katakan dengan kalimat famanidturra ghaira baghin wala adin. Siapa yang terpaksa bukan karena adin dan tidak baghin. Yang kata para ulama, Allah taala alam, maknanya adin melampaui batas, maknanya baghin adalah ingin, bukan karena ingin dan tidak melampaui batas. Jangan ingin mumpung terpaksa. Mumpung terpaksa, dari dulu saya pengen makan daging seperti ini, daging babi ini. Sekarang baru saya merasakannya. Itu syahwat namanya. Enggak boleh. Ghairu adin, ghairu baghin wala adin. Enggak boleh karena ingin dan enggak boleh melampaui batas. Artinya tidak boleh melampaui batas, tidak boleh lebih dari kadar yang diperlukan. Kalau dia makan sedikit bisa sampai kepada makanan yang halal, cukup sampai situ. Enggak boleh lebih dari itu. Yang diistilahkan dalam kaidah-kaidah fiqhiyah bahwa ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat diukur seukurannya. Kalau lebih dari batas itu haram, tetap haram. Loh, ini kan saya kelaparan, enggak ada makan lain. Iya, tapi secukupnya saja. Lebih dari itu haram. Dan ini diambil dari kalimat ghairu baghin wala adin, enggak boleh melampaui batas. Wa min huna ya'lam sihhata ma qala al-Imam Ahmad. Dari sini terlihat benarnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, innan nahya ashaddu minal amr. Sesungguhnya larangan lebih keras daripada perintah-perintah. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Tauban wa ghairihi. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Tauban dan lainnya bahwa beliau menyatakan istaqimu wa lan tahsu. Istiqomahlah kalian dan kalian gak akan bisa. Apa maknanya gak akan bisa? Yang satu memerintahkan, yang satu seakan-akan gak akan mampu. Tetapi bukan itu maknanya. Maknanya istiqomahlah, ini berusahalah untuk istiqomah. Adapun kalimat lan tuhsu, kalian gak akan bisa sempurna. Kalian gak akan bisa sempurna. Lan taqdiru alal istiqamati kulliha. Kalian gak akan mampu istiqomah seluruhnya. Tapi berupayalah sebisa-bisa kalian. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Darimi, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Dan juga Darimi. Disahihkan oleh Imam Hakim wa sahahahu Al-Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan diriwayatkan pula oleh Hakam Ibnu Hazan Al-Kulafi, dia berkata wafadtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasyahidtu, aku diutus, wufidtu ila Rasulullah SAW fasyahidtu, aku diutus pada Rasulullah SAW dan aku menyaksikan bersamanya Jum'ah. Menyaksikan, yani ikut sholat Jum'at bersama Nabi. Faqama Rasulullah SAW maka berdirilah Rasulullah SAW mutawakkian ala asan au farad au qausin. Beliau bertelekan pada tongkatnya atau sepertinya busurnya. Fahamidallah, kemudian memuji Allah. Wa asna alaihi dan menyanjungnya. Bikalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat. Dengan kalimat-kalimat yang ringan. Dengan kalimat-kalimat yang bagus. Dengan kalimat-kalimat yang penuh berkah. Kalimatnya ringkas, penuh berkah. Thumma qal, kemudian beliau bersabda. Ya ayyuhannas, innakum lan tutiqu. Wahai manusia, kalian gak akan sanggup, kalian gak akan mampu. Aulan taf'alu kullama amartukum bih, kalian gak akan bisa mengerjakan semua yang aku perintahkan. Walakin saddidu wa abshiru, tetapi hendaklah berupaya untuk lurus. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Kharrajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, dan derajat hadisnya hasan. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma'ana sama. Kalau masalah perintah-perintah Nabi tahu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa kalian enggak akan mampu untuk mengerjakan seluruhnya, tapi berupayalah. Ini makna wattaqullaha mastata'tum. Dan ini makna fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan sebisa-bisa kalian. Memang kalian enggak akan mampu, kata Nabi, mengerjakan semua yang aku perintahkan. Kalian enggak akan bisa mengerjakan semua yang diperintahkan atas kalian. Walakin, tetapi saddidu, berlurus-luruslah, berupayalah untuk lurus. Berupayalah untuk kalian kerjakan semua. Wa abshiru, dan beritakan kabar gembira. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Maka kata Nabi, apa yang aku perintahkan atas kalian, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Ini dalil ala anna man ajaza an fi'lil ma'muri bihi kullih wa qadira ala ba'dih fa innahu ya'ti bima amkanahu minhu. Qul inna a'udzukumullah. Di samping kalimat ini menunjukkan istita'ah tadi, bahwa yang namanya taklif, semua beban ibadah itu masih terkait dengan kemampuan. Itu faedah pertama. Faedah yang lain yang disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah adalah ini dalil bahwa siapa yang tidak mampu sebagian ketaatan, dia mengerjakan sebagian yang lain, diterima. Berarti semua perintah-perintah tadi bukan satu kesatuan, tetapi dinilai masing-masing parsial sendiri-sendiri. Ini mampu, ini tidak mampu, ini bisa, ini enggak bisa. Maka yang enggak bisa, kalau memang Allah melihat bahwa dia punya illah, punya alasan kenapa dia enggak mampu, maka dimaklumi. Tetapi kalau dia tidak, maka Allah akan hisab. Sedangkan yang dikerjakan dihitung oleh Allah Taala. Kira-kira ini bantahan untuk siapa? Bantahan untuk mereka-mereka yang sejenis khawarij. Yakni kalau sebagian enggak bisa, sebagian yang lain pun ditolak semuanya. Kerjakan seluruhnya, atau berarti tidak seluruhnya, katanya begitu. Ini madhab batil, madhab yang sesat. Kalau kamu kerjakan, kerjakan seluruhnya. Kalau ada sebagian kamu tidak mampu, atau tidak bisa, atau tidak kerjakan, maka yang lainnya gugur semua. Qanifirina'azakumullah biasa. Mereka punya dalil yang ditarik-tarik, yang diseret-seret. Kata mereka, udkhulu fis-silmi kaffah. Allah perintahkan kalian masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka kalau sebagian kamu tidak kerjakan, maka kamu kafir. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak kafah Islamnya. Allah tidak butuh Islam yang tidak kafah. Kita pertanyakan pada mereka, bagaimana dengan hadis ini? Atau hadis-hadis yang semakna dengan ini? Kalian gak akan mampu, kata Nabi, mengerjakan semua yang aku perintahkan. Tetapi saddidu wa qaribu. Ini membantah madhab mereka bahwa Rasulullah SAW menyatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maknanya bahwa kalau sebagian mampu dikerjakan dan sebagian lain tidak mampu dikerjakan, tetap yang dikerjakannya diterima, yang tidak dikerjakannya maka tentunya tidak dianggap. Kalau dia memang memiliki udzur dan dosa, kalau dia sengaja-sengaja dalam keadaan tidak ada udzur, maka walaupun dosa, yang ini, yang soleh yang dia kerjakan, tetap diterima. Sebagian amal yang lainnya, diterima. Dia mampu sholat, dia mampu puasa, dia mengerjakan haji dan sebagainya, kemudian dia mengerjakan satu yang haram, atau dia dalam keadaan berbuat seperti ini. Tidak mengerjakan perintah-perintah yang lain. Dosa dia. Tetapi dia masih dalam keadaan muslim, dan diterima sholatnya, diterima puasanya. Beda dengan kaum khawarij yang menyatakan barang siapa yang berbuat dosa, gugur seluruh amalan-amalannya. Karena Islamnya tidak kafah dan Allah tidak butuh, katanya. Islam yang sebagian-sebagian. Qanifirina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Tentunya kecuali beberapa ibadah yang disebutkan sebagai kekufuran kalau ditinggalkan. Seperti salat dan zakah. Atau seperti juga haji dengan bagi yang mampu, kemudian dia sengaja-sengaja menyatakan aku tidak mau haji. Demikian pula perbuatan-perbuatan juhud lainnya. Taib contohnya, dalam masalah fikih taharah, barang siapa yang tidak mampu untuk membersihkan sebagian anggota wudhunya, diterima sebagian yang mampu. Mungkinkah? Mungkin. Seperti orang yang mengerjakan mandi junub, janabah, dia mampu menyiram seluruhnya, tapi tidak mampu di kepalanya, ada lukanya. Bagaimana? Yang lukanya, dihindari. Yang lainnya disiram. Diterima? Diterima. Mastata'tum dalilnya. Semampu kalian. Mampunya ini. Maka yang tidak mampu, jangan. Yang mampu, kerjakan. Kata Nabi, fa'tu minhu mastata'tum. Kalau dipaksa seluruhnya, maka yang terjadi adalah kebinasaan. Dan itu disalahkan oleh Nabi. Sampai-sampai Nabi menyatakan, ruwiya in sahha. Qataluhu, qataluhu, qatalahumullah, kata Nabi. Ketika dijawab, ketika dia bertanya bagaimana aku luka, harus, walaupun kamu luka harus disiram air. Maka ketika dia siram air, dia merasa sakit kemudian sampai meninggal. Maka ditegur oleh Nabi dengan teguran keras. Dengan kalimat, sifaul iyi su'al, sungguh obatnya bodoh itu tanya. Qataluhu, qataluhu, qatalahumullah. Mereka membunuhnya, mereka membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Atau semoga Allah memerangi mereka. Sampai sekeras itu marahnya Rasulullah SAW. Karena orang tadi diberi fatwa dengan fatwa yang membinasakan dia. Padahal Al-Quran menyatakan mastata'tum. Dan juga hadis menyatakan fa'tu minhu mastata'tum. Dalam Al-Quran, wattaqullah mastata'tum. Sehingga kalau tidak mau, tidak mampu sebagiannya, maka sebagiannya dikerjakan. Yang tidak mampunya akan dikerjakan. Qul inna a'udzubikumullah wa min as-salah, demikian pula salat. Kalau tidak mampu berdiri, jangan tidak salat. Kerjakan yang kalian mampu. Jangan duduk. Kalau enggak mampu duduk dan enggak mampu berdiri, jangan kalian tinggalkan salat. Kerjakan sebisanya. Demikian pula dicontohkan zakat. Zakatul fitr. Kalau dia tidak mampu untuk memberikan sha', mampunya setengah, keluarkan setengah. Jangan tidak sama sekali. Jadi kaidahnya, jangan kaidah beberapa orang yang berkata kalau enggak mampu ya udah jangan. Jangan seluruhnya. Enggak. Semampunya. Kamu mampunya seberapa? Sebab zakat fitrah ini yang dimaksud. Bukan zakat mal. Kalau zakat mal nisab, kalau sampai nisab dia keluarkan, kalau enggak sampai nisab tidak keluarkan. Tetapi kalau zakat fitrah, zakat fitrah maka dia harus mengeluarkan setiap kepala. Loh, saya enggak mampu. Kamu mampunya apa? Saya enggak mampunya paling beras-beras yang jelek murahan. Ya enggak apa-apa. Keluarkan satu sa' dari berasmu yang biasa kamu makan. Setelah kumpul-kumpulkan, dapatnya cuma sekian. Keluarkan sekian yang kamu bisa. Ini namanya dengan dalil mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum. Dan dengan ayat wattaqullah mastata'tum. Nah, bagaimana dengan haji? Demikian pula. Kalau dia tidak mampu ketika dia tidak mampu ini, tidak mampu itu, maka dikatakan al-hajju arafah. Hajju, haji itu intinya Arafah. Tapi kalau Arafahnya enggak mampu. Kalau Arafahnya enggak mampu, berarti dia enggak punya haji. Kalau enggak punya haji, kerjakan umrohnya saja. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab di akhirnya dengan menyatakan kalau dia tidak mampu Arafah, maka hendaklah dia tawaf dan sa'inya saja kemudian tahallul, kerjakan umrohnya selesai. Berarti dia tinggal haji nanti. Umrohnya sudah. Wallahu ta'ala alam, ini pun dengan dalil mastata'tu mampunya segitu. Wallahu ta'ala alam asla taufiq. Dan dengan ini berakhir hadis Abu Hurairah, mana haytum anhu masyaribuhu. Masuk pada hadis berikutnya insyaAllah pada kajian mendatang bi'idnillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakuruka wa atubu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.